Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tatkala Abdul Muthalib datang, Abraha kagum dengan kondisi Abdul Muthalib, orangnya mungkin gagah. Ternyata Abdul Muthalib tatkala sampai di Abraha, dia minta agar dikembalikan 200 ekor ontanya. Abraha berkata, "Saya pertama kali lihat engkau wahai Abdul Muthalib, saya kagum sama engkau. Namun tatkala saya dengar kau minta 200 ekor ontamu, maka saya pun merendahkan engkau. Atukallimuni fi mi'ati ba'ir wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika. Qajitu lihadmihi la tukallimuni fihi." Kata dia, "Apakah kau datang menemuiku hanya untuk mengambil 200 ekor onta yang aku ambil darimu?" Jadi Abraha nyuri 200 ekor ontanya Abdul Muthalib. Abraha kira Abdul Muthalib datang untuk membela Ka'bah, ternyata tidak. Maka Abraha merendahkan Abdul Muthalib. "Bagaimana kau datang hanya mengurus 200 ekor unta? Sementara saya datang untuk menghancurkan Ka'bah kalian. Dan itu adalah agamamu. Agama nenek moyangmu. Bagaimana kau tidak bela? Terus kau berbicara tentang masalah 200 ekor unta." Apa jawaban Abdul Muthalib? "Ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Saya pemilik unta. Adapun Ka'bah ada Rabbnya yang akan menjaganya. Maka apa kata Abraha? Katanya, "Kalau orang masuk Ka'bah aman, saya akan menakut-nakuti kalian." Ini kesombongan kedua. Dia mengatakan, "Maka naliyam tani minni. Tidak ada yang bisa mencegahku." Maka kata apa Abdul Muthalib? "Anta wadzak, itu urusanmu. Urusanmu dengan Tuhannya Ka'bah. Pokoknya unta saya kembalikan." Akhirnya setelah itu semakin emosi Abraha, orang-orang Quraisy pun kabur. Tatkala itu kabur, kemudian lari ke gunung-gunung. Ya, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka lari ke gunung-gunung ingin tahu apa yang terjadi. Maka disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, ya. Kata Abdul Muthalib, "Inna na'tika bi kulli syai'in turidu farji." Kalau kau ingin apa saja akan kami berikan, tapi kembali, enggak usah hancurkan Ka'bah. Namun dia tidak mau. Dia tidak mau dan tetap ingin menghancurkan Ka'bah. Maka akhirnya berjalanlah Abraha dengan pasukannya, 60 ribu pasukan bersama sekitar 12 ekor gajah atau 10 atau 8. Maka berjalan sampailah mereka ke suatu tempat namanya Wadi Al-Muhassir yang ada di dekat Mina, antara Mina dengan Muzdalifah. Tatkala sampai situ, tiba-tiba gajah mereka berhenti. Di antara gajah-gajah tersebut ada pimpinan bergajah, komandannya, komandan gajah. Namanya Mahmud. Maka Mahmud ini disuruh berjalan, dia tidak mau. Ke arah barat, ke arah Mekah, dia tidak mau. Tapi kalau dibelokkan ke arah timur, kabur dia cepat. Di arah ke utara, jalan cepat. Ke arah selatan, jalan cepat. Tapi kalau ke arah barat, ke arah Mekah, dia enggak mau jalan. Mereka bingung, kenapa ini? Mahmud enggak mau jalan. Kalau Mahmud enggak jalan, gajah yang lain juga tidak mau. Tidak mau jalan. Akhirnya mulailah timbul ketakutan dalam diri mereka. Kenapa tiba-tiba gajah ini berhenti? Tatkala mereka dalam keadaan ketakutan tersebut, tiba-tiba, ya, sebagaimana dalam hadis, fa'akbalat mislus sahabah min nahwil bahri hatta adolathum tayru ababil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka tiba-tiba datang semacam sekumpulan awan. Itu bukan awan, tapi burung-burung yang begitu banyak. Datang dari arah laut, kemudian datang ke arah mereka, kemudian adolathum. Kemudian menaungi mereka di atas. Jadi datang sudah siap dengan batu-batu, siap melemparkan kepada mereka. Disebutkan, burung-burung tersebut, setiap ekor burung membawa tiga buah batu. Satu batu di paruhnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Jadi setiap burung bawa tiga batu. Hanya batu. Namun batu tersebut bukan batu sembarang. Batu yang membinasakan. Tarmihim bijarotim min sijil. Maka dilemparkanlah batu-batu tersebut mengenai mereka. Yang terkena batu tersebut tewas. Kebanyakan tewas. Adapun Abraha, dia tidak tewas. Disebutkan dia terkena lemparan namun tidak membuat dia tewas. Maka dia pun sempat kabur. Allah tidak menjadikan dia langsung tewas seketika itu. Tetapi kemudian dia kabur menuju Son'a dan dia tewasnya di Son'a. Namun selama dia dalam perjalanan untuk kabur, maka badannya terlepas sedikit-sedikit. Sampai akhirnya dia sampai di Son'a, dadanya terbelah, jantungnya keluar. Allah menyiksa dia, tidak langsung mati tapi dengan penuh tersiksa. Inilah kisah Abraha dengan pasukan tentaranya, tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sekitar 50 hari setelah kejadian ini lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebulan lebih setelah kejadian ini lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kisah ini adalah kisah yang nyata, tidak sebagaimana pernyataan orang-orang Nasara yang berusaha mengingkari kisah ini. Kita dapati ada sebagian penulis-penulis dari Orientalis yang mengatakan ini dongeng yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada namanya kisah tentara bergajah dihancurkan oleh burung-burung yang kemudian melemparkan bebatuan kepada mereka. Ya. Mereka mengingkari kisah ini. Ya. Kata mereka ini hanyalah dongeng yang ada dalam Al-Quran. Dan dibantah oleh para ulama, ini bukan dongeng. Oleh karenanya barang siapa mempelajari tentang buku-buku syair-syair jahiliyah, banyak mereka sebutkan tentang syair-syair berkaitan dengan kisah tentara bergajah ini. Ya, karena syair-syair yang ditulis zaman jahiliyah masih ada sampai sekarang. Dan didapati bahwasanya dalam syair-syair mereka, bait-bait syair mereka, mereka bercerita tentang kisah tentara bergajah yang mereka saksikan langsung. Bahkan di antara dalil yang menunjukkan adanya kisah ini, sering disebutkan dalam buku-buku mereka, mereka mengatakan si Fulan lahir berapa tahun sebelum tahun gajah. Sampai tahun gajah dijadikan istilah. Kalau ternyata cuma dongeng, enggak akan jadi suatu apa? Suatu istilah. Tapi ini jadi suatu istilah sebagai tanggalan. Dikatakan si Fulan lahir 2 tahun sebelum tahun gajah, si Fulan lahir tatkala tahun gajah, si Fulan lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Ini menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Jadi kata mereka sebenarnya Abraha, dia tidak pergi ke Mekah, tapi dia sebenarnya ingin menyerang. Dia bukan ingin menghancurkan Ka'bah, karena orang-orang Nasara tatkala mendengar cerita ini, mereka jengkel. Seakan-akan orang-orang Nasara hasad sama apa? Orang-orang Islam. Jadi mereka ingin mentakwil cerita ini. Kata mereka tidak benar. Yang benar itu Abraha berangkat dari Yaman ingin menghancurkan orang-orang Persia, karena terjadi peperangan antara Persia dengan Romawi. Tapi dia mengambil jalan darat melewati Mekah. Kemudian terjadi apa yang terjadi, kita ada suatu meninggal di sana. Ini tidak benar. Karena disebut oleh para ulama, kalau seandainya Abraha ingin menyerang Persia, maka dia mengambil jalan laut. Jalan laut lebih mudah dan lebih dekat. Daripada muter lewat Mekah terlalu jauh, baru kemudian pergi ke Persia. Sebagian riwayat, seperti Ibnu Hisham, meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Aisyah menceritakan, Aisyah bahwasanya dia melihat, ada pemimpin pasukan bergajah yang hidup. Tidak. Jadi pasukan Abraha tidak semuanya meninggal. Ada yang masih hidup, namun dalam keadaan buta. Ada 2 orang yang masih hidup, dilihat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, minta-minta makan kepada manusia. Dan mereka berdua adalah dulu terikut dalam pasukan apa? Tentara bergajah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada seorang sahabat bersama ibunya. Kemudian ibunya memberhentikan dia. Dia mengatakan, wahai anakku, lihatlah ini kotorannya gajah. Namun warnanya sudah, wa qataghayyara launuhu, telah berubah warnanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kisah tersebut ada dan terjadi tatkala di tahun dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.